Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtatsatuha fa inna kulla muhtatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami sangat cintai, kita melanjutkan pembahasan beberapa taujihat, bimbingan-bimbingan untuk kita sebagai seorang muslim, di mana disebutkan kemarin tentang pertanyaan untuk kita semuanya, limadza khalaqallahu al-insan? Kenapa Allah menciptakan manusia ini? Maka jawaban yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan dalam Al-Quran adalah bahwa وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Bahwasanya Allah menghabarkan tentang pertanyaan kita ini, untuk apa kita diciptakan oleh Allah ta'ala? Maka tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kecuali untuk beribadah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk mentaati perintahnya, untuk menjauhi larangannya, bukan berarti Allah Ta'ala itu membutuhkan manusia. Sehingga pada ayat berikutnya, ma uridu minhum mirizqi wa ma uridu ayut'imun. Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Razzaq. Tidaklah, kata Allah, kami menginginkan dari mereka itu memberikan rezeki kepada kami, dan tidak pula agar mereka memberi makan. Kenapa? Karena Allah adalah Razzaq, zat yang memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Maka ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin, para pendengar sekalian, berarti kita beribadah kepada Allah adalah kebutuhan kita, dan itulah hikmah diciptakannya kita oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita harus berusaha menjadikan hidup ini sebagai sesuatu yang bermakna. Karena kita diuji dengan perintah dan larangan, dan untuk mengetahui siapa yang paling bagus amalan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian, siapa yang paling bagus amalannya. Dikatakan oleh Fudail Ibn Iyad, paling bagus yakni akhlasuhu wa aswabuhu. Siapa yang paling bagus? Artinya yang paling ikhlas. Ikhlas mengharap wajah Allah dalam segala amalannya. Dan paling aswab, paling benar, cocok dengan sunnah bimbingan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian, jawabannya sudah kita ketahui untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Jawabannya adalah tadi, untuk beribadah kepada Allah. Sehingga semua manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan malaikat. Di sana ada makhluk ya, yang mulia juga, tidak kalah pentingnya. Makhluk yang bernama malaikah. Dan malaikat ini diciptakan oleh Allah. Taib. Yang diciptakan oleh Allah. Dan mereka itu tidak menghendaki kecuali adalah diciptakan untuk bertasbih, beribadah, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Segala perintah yang Allah perintahkan, mereka kerjakan. Berbeda dengan manusia ya. Tidak semua manusia itu diperintah apa? Tunduk dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Kadang malah yang tidak diperintah dikerjakan. Yang diperintah tidak dikerjakan. Iya, yang jelas-jelas diperintahkan malah tidak dijalankan. Itulah manusia. Tapi Masya Allah, Allah menciptakan makhluk yang mulia. Namanya malaikah. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Dalam surat Maryam. Dalam surat Al-Anbiya. Ayat yang ke-26-27. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا. Dan mereka mengatakan, orang jahiliyah mengatakan, اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا. Allah Ta'ala menjadikan anak laki-laki. Ya. سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Maha suci Allah. Bahkan malaikat itu adalah ibadun mukramun. Hamba yang dimuliakan oleh Allah. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mau mendahului ucapan Allah. Dan mereka dengan segala perintah Allah Ta'ala itu mengerjakan. Ya. Mereka siap menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Itulah malaikat. Tidak pernah bermaksiat, makhluk yang suci. Ya. Tidak pernah mereka itu bermaksiat mengingkari perintah Allah. Mereka bertasbih, mensucikan Allah siang, malam, pagi, sore. Ya? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّهُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Yani Allah Ta'ala menceritakan tentang malaikat. Mereka itu yusabbihuna layla wan nahara. Bertasbih siang dan malam. Ya. Tidak pernah bosan. Tidak pernah futur. Tidak pernah loyo. Ya. Bersemangat mereka terus mensucikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Senasir As-Sa'di rahimahullah. Kenapa malaikat itu, mereka itu beribadah seperti itu siang dan malam, ya. Mereka itu mustaghriqina fil ibadah. Mereka tenggelam di dalam ibadah. Wa tasbih, mensucikan Allah fi jami' awqatihim, pada seluruh waktu-waktu mereka. Falaysa fi awqatihim waqtun farigh minha wala khalun minha wa hum ala kasratihim bi hadhihi sifah. Maka tidak ada waktu yang kosong, keadaan yang kosong, kecuali mereka menjadikan banyak kesempatan dengan waktu-waktu tersebut dengan ibadah. Wa fi hadza min bayani 'azamatihi wa jalalati sultanihi. Ini menunjukkan penjelasan besarnya luhurnya malaikat-malaikat Allah. Ya, wa kamali ilmihi wa hikmatihi, dan menunjukkan kesempurnaan ilmu dan hikmahnya. Ma yujibu alla ya'buda illa huwa, di mana hal ini menunjukkan tidak boleh seorang beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada para malaikat atau yang selainnya. Para pendengar sekalian, jadi manusia itu berbeda dengan malaikat ya. Kalau malaikat terus-menerus beribadah, tidak pernah bermaksiat ya. Itulah mereka makhluk yang bernama malaikat. Dan yang kedua, ada jenis makhluk yang Allah ciptakan beribadah, tapi dengan adanya ujian-ujian. Makhluk yang disuruh beribadah, ya, dan di sana ada akan mendapatkan ujian adalah jin wal ins, ya, yaitu adanya ujian tersebut. Naam, ujian-ujian tersebut adalah yang pertama, ujian yang datang dari pada syahwat mereka, dunia yang ada di depan mereka. Dunia itu merupakan ujian, ya, bagi orang yang ingin menghamba kepada Allah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita sebagai hamba Allah, jangan sampai jadi hamba dunia. Disebutkan dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah, Ta'isa abdu dinar. Ta'isa abdu dinar wa dirham wal qatifa wal khamisah. Celakalah hamba uang dinar, uang dirham, ya, hamba pakaian yang bagus, ya, pakaian yang mewah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Kalau diberi dia ridha, kalau tidak diberi, dia tidak ridha. Di sini menunjukkan bahwa dunia yang ada di depan manusia ini kadang menjadi sebab orang itu tertipu dan menjadi hamba dunia. Ya, menjadi hamba dunia. Padahal dunia itu adalah ujian bagi dia. Dunia itu merupakan sebagai salah satu di antara yang akan menguji apakah kita akan menjadi hamba Allah. Apakah kehidupan kita akan jadi orang yang kehidupannya mencintai akhirat atau sebaliknya. Oleh karena itu, seorang muslim jangan sampai tertipu dengan dunia. Sebab dunia itu, kata Nabi, inna dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu manis dan hijau. Gimana rasanya dunia? Manis. Manis, pernah mencium, merasakan manisnya dunia? Tentu manisnya dunia bukan dengan lidah ya. Iya. Dan khadirah, warnanya hijau, manis, hijau. Wa inna allaha ta'ala mustakhlifukum fiha. Wa yanduru kaifa ta'malun fattakud dunya fattakun nisa. Maka diantara yang akan menguji penghambaan kita kepada Allah, ya, kata Nabi adalah, takutlah kalian dari ujian yang datang dari dunia dan wanita. Ya. Banyak orang yang ingin menjadi hamba Allah, ternyata barakallahu fikum tidak kuat. Tidak kuat ketika diuji dengan dunia. Ya, tidak kuat ketika dia mendapatkan kenikmatan dunia yang hijau tadi. Yang manis tadi. Manisnya dunia, hijaunya dunia melalaikan dia. Dari hikmah diciptakan oleh Allah untuk bertauhid, beribadah kepada Allah. Karena memang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana layatgha arra'ahu staghna. Jangan demikian, sesungguhnya manusia itu pasti akan melampaui batas. Kapan? Arra'ahu staghna. Kalau dia sudah melihat dirinya merasa diberi kecukupan. Kalau dunia sudah mapan, cukup, kadang dia lupa dari hikmah diciptakannya dia oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dunia itu ujian. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasehati kepada para sahabat, sahabatnya dalam hadis muttafaq alaih, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan membinasakan kalian, ya, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Naam, walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum, tetapi aku khawatir jika Allah membentangkan kemakmuran dunia kepada kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkannya dunia, kemewahan dan kemakmuran dunia oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, ketika bumi dunia sudah diketahui kemakmurannya, kemewahannya, fatanafasuha kama tanafasuha, kalian pun berlomba-lomba, ya, mengejar kemakmuran dunia sebagaimana berlomba-lombanya orang-orang sebelum kalian. Maka akibat kalian berlomba-lomba, ya, mengejar ujian, ya, ujian kok dicari, dikejar-kejar, akhirnya apa? Fatahlikakum kama ahlakatkum. Dunia itu membinasakan umat-umat sebelum kalian, ya. Maka dunia itu bisa membinasakan kalian sebagaimana dunia itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ayuhan nas, para pendengar sekalian, ya. Jadi kadang orang itu tidak lulus, ya, ketika diuji dengan apa? Dunia. Dunia. Tapi kadang ada yang lulus diuji dengan apa? Kefakiran, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan iman itu dua bagian. Disebutkan dalam hadis ada dua bagian penting sebagai sifat orang mukmin. Apa itu? In asobathu sarro syakar. Kalau ditimpa dengan kemudahan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau diuji dengan kesempitan, dia bersabar. Inilah dua sifat orang mukmin. Yang kata Ibnu Qayyim, al-iman nisfan. Iman itu ada dua bagian, nisfu syukr wa nisfu sabar. Separohnya adalah bersyukur, separohnya adalah bersabar. Nah, biasanya orang kalau sudah diberi kemudahan dunia sulit bersyukurnya, ya. Biasanya orang kalau diuji dengan kesulitan, kesempitan, sedikit bersabarnya. Padahal itu adalah seharusnya seorang mukmin antara sabar dan bersyukur. Barakallahu fikum. Ya, ini ujian yang harus dihadapi oleh seorang yang ingin menghamba Allah, pasti dia berhadapan dengan dunia, ya. Baik. Yang kedua adalah ujian yang kedua adalah bikurona isu, dengan ujian yang datang dari teman-teman yang jelek. Teman yang jelek yang melemparkan di hati-hati orang yang ingin menghamba kepada Allah seperti keraguan, ya, seperti keraguan. Teman yang jelek yang kadang menjadikan keimanan yang sudah kokoh di hati seorang menjadi luluh, luntur. Akibat apa? Teman yang jelek. Teman yang jelek yang kadang datang dari setan berbentuk manusia. Sebab itulah Allah katakan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli hurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Siapa musuhnya kaum muslimin? Setan, manusia dan jin. Yang yuhi ba'duhum ila ba'd, memberikan wahyu sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ucapan yang indah tapi menipu, ya. Maka kita harus berlindung diri berusaha menghindar dari setan-setan yang berbentuk manusia. Ya, oleh karena itu orang-orang munafikin, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Allah, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau kami bertemu dengan orang beriman, kami mengatakan kami ini orang beriman. Tetapi lihat, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau kembali bertemu berkumpul dengan setan-setan mereka, ya, adalah mereka mengatakan qalu innamakum innama nahnu mustahzi'un. Kami tetap bersama kalian, wahai setan-setan, kami bersama mereka itu hanya berolok-olok saja. Berarti di sini ada di antara setan berbentuk manusia. Dan ini di antara apa yang dipahami oleh para ulama mufassirin. Ya. Oleh karena itu, setan berbentuk manusia ini kadang juga menjadi rintangan. Setan berbentuk manusia ini bisa jadi rintangan. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', juga dikeluarkan Abu Dawud, Tirmidzi, la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau berteman kecuali orang yang mukminah. Ya. Pilihlah teman yang baik dalam beribadah kepada Allah. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan memakan makanan kamu kecuali taqi, orang yang bertakwa. Ya. Karena bergaul dengan setan, setan berbentuk manusia yang ingin menyesatkan seorang hamba ketika beribadah kepada Allah. Nah, ini pernah terjadi. Sebagaimana kisah Abu Talib. Nah, ketika beliau di saat sakaratul maut. Ada dua orang di sampingnya, ya. Maka ketika Nabi SAW mengajak untuk mengucapkan La ilaha illallah, dua temannya membisikkan, atarghabu an millati Abi Thalib, apakah engkau sudah benci dengan agama nenek moyang? Apakah engkau akan tinggalkan ajaran-ajaran agama nenek moyang? Ya, bisikan-bisikan datang dari teman. Ya, oleh karena itulah kita harus berhati-hati dan berusaha memilih teman yang bisa memberikan manfaat, ya. Dan ada teman juga yang kadang mendatangkan mudharat. Kalau dia bisa memberikan manfaat, kita harus berhati-hati. Naam, karena kadang bisa mendatangkan bahaya pada diri agama kita. Itulah ujian yang kadang datang dari al-qurana usu. Kemudian yang ketiga, kadang datang dari syaitan, minal jinni, ya, musuh, terkhusus adalah iblis, laknatullah alaih. Ya. Jadi orang jangan merasa aman, karena dia lahir ke dunia, ketika ingin menghamba kepada Allah, dia sudah memiliki musuh yang nyata. Siapa itu? Iblis, laknatullah alaih. Makanya disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam banyak ayatnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian wahai orang beriman mengikuti khutuwat. Khutuwat itu langkah-langkah. Karena setan dalam menyesatkan manusia itu memakai strategi, pakai langkah-langkah. Ya. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata buat kalian. Dan di antara langkah-langkah setan itu banyak. Ya. Di antara langkah setan adalah di antaranya an-nisyan, kadang membuat orang lupa. Ya. Orang dibikin lupa dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Dalam surat Al-An'am 68. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikr ma'al qaumil zalimin. Maka jika syaitan melupakan engkau, ya, dibikin lupa, fala taqud ba'da dzikr, jangan duduk kamu setelah ingat bersama kaum yang berbuat zalim. Ketika sadar bahwa syaitan sedang berusaha menyesatkan karena kamu lupa, ketika sadar segera tinggalkan, ya. Jangan sampai barakallahu fikum, tadinya lupa, setelah sadar tidak mau meninggalkan bisikan-bisikan, ajakan-ajakan syaitan. Dibikin lupa, ya, ketika sholat disuruh mengingat, ingat sesuatu yang lain, ya. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingat-ingat apanya, ingat ininya, ingat itunya, ya. Barakallahu fikum, sehingga tidak tahu lagi sudah berapa rakaat ini, apa yang dibaca, ya. Begitulah syaitan. Oleh karena itu barakallahu fikum, syaitan sudah berusaha dan telah berhasil menyesatkan banyak golongan manusia, sehingga banyak orang yang masuk ke dalam jahanam, na'udzubillah, karena tidak berhasil menjadi hamba Allah, malah justru mengikuti ajakan-ajakan syaitan. Na'udzubillah min dalik. Dan ini telah Allah Ta'ala ingatkan. Qala falhaqu walhaq, aqulu la'amla'anna jahannam minka wa mimman taba'aka minhum ajma'i. Allah Ta'ala mengatakan bahwa kalimat falhaq walhaq, maka yang benar, walhaq aqul, kebenaran yang aku katakan, la'amla'anna jahannam minka, pasti aku akan penuhi jahannam dari kamu wahai iblis, wa mimman taba'aka, dan orang-orang yang mau mengikuti engkau wahai iblis, minhum, dari kalangan manusia, ajma'in, seluruhnya. Ya, jadi ada sebagian manusia yang justru barakallahu fikum, jika dia berhadapan dengan iblis tidak mampu mengalahkannya, bahkan justru malah terbombang-ambing, taib, terbawa dengan ajakan-ajakan syaitan, sehingga dia tidak berhasil menghadapi ujian syaitan, sehingga dia menjadi pengikut-pengikut setia dengan iblis dan jadi bala tentaranya, wal'iyadu billah. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk tetap bisa bersabar menghadapi rintangan dan ujian di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa subhanakallahu hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.